السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana fi hadhil lailah pada malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim al-lughah al-arabiyah. Pada pertemuan lalu kita membahas tentang kam. Jadi kam ini memiliki dua macam, ada kam istifhamiyah, kam istifham, yaitu kam untuk pertanyaan, atau ada tu al-istifham, yaitu alat untuk bertanya yang menunjukkan makna adat berapa. Yang kedua adalah kam al-khabariyah, yattadullu ala al-kathrah, yaitu banyak, yaitu kam yang memberi makna informasi, yaitu berita. Kam al-istifhamiyah bihaja ilal jawab, kam pertanyaan membutuhkan jawaban, sedangkan kam al-khabariyah fala tahtaju ilal jawab, dia tidak membutuhkan jawaban. Kerana intinya adalah informasi, yaitu memberikan berita. Pada pertemuan lalu kita sudah masuk kepada latihan. Latihan, yaitu latihan pertama, itu sudah kita tuntaskan, sekaligus juga kita membahas tentang mauqi' i'rab masing-masing contoh yang ada di sini, terutama masalah kam. Nah, malam ini insyaAllah kita lanjutkan tamrin al-thani, latihan yang kedua, yaitu di mana di contoh, ada tiga contoh ini adalah tentang kam, itu al-khabariyah, dan diperintahkan untuk mengubah kepada kam al-istifhamiyah. Nanti kita juga akan bahas tentang mauqi' i'rab kam itu sendiri. Baik, Fadhlul Ihsan. Pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah kita akan melanjutkan dari beberapa latihan-latihan yang insyaallah akan kita mulai kembali dalam pembahasan kam, salah satu adatul istifham, dan ada beberapa kaidah yang sudah kita jelaskan akan kembali diulang kembali insyaallah pada pembahasan-pembahasan ini. Anda bisa membuka di halaman 128, 129, dan latihan-latihan yang ada dalam pembahasan kam kita akan berikan kesempatan pada Anda di line telepon 021-823-6543. Sekali lagi di 021-823-6543. Kita terima untuk satu telepon yang pertama di jilid yang ketiga, ya, jilid yang ketiga ini insyaAllah. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aksur, ya? Naam, Ustaz. Baik, di Kelapa Nunggal, ya? Iya. Ahlan, okay, silakan. Ahlan wa sahlan. قبل أن تقرأ السؤال وتجيب, هل فهمت هذا الموضوع, يعني قاعدة كام الخبرية وكام الاستفهامية؟ أنا فهمت أستاذ. فهمتها؟ فهمت. طيب, الحمد لله. طيب, sebelumnya coba saya tanya, bagaimana tamyiz kam istifhamiyah ini? Tamyiz kam istifhamiyah mansubun. Nah, mansub itu mufrad mansub, ya, mufrad mansub. Apakah boleh dia majrur? Boleh. Boleh. Jika diawali dengan huruf jar di kamnya. Nah, jika huruf jar masuk kepada kam, bikam, tentu maknanya menunjukkan apa? Harga, ya. Harga. Itu maknanya, harga. Bikam, berapa harga. Tapi sedangkan kam khabarnya bagaimana tamyiznya? Tamyiznya majrur. Taib, tamyiznya majrur. Taib, apakah selamanya dia apa? Mufrad? Bisa mufrad, bisa jamak. Taib, bisa mufrad, bisa jamak. Akan tetapi lebih ya, kuatnya apa? Yang mufrad lebih ablag. Iya, lebih ablag, lebih bagus, ya, untuk digunakan mufrad. Kemudian apakah boleh dia majrur dengan min? Boleh. Iya. Jadi kam min dalam Al-Qur'an, kam min fi'atin. Jadi tamyiznya boleh majrur dengan min. Iya. Mafhum? Iya, sedangkan kam fi'atin, ya, kam kitabin istaraitu. Nah, kitabin di sini dia majrur. Nah, kenapa dia majrur? Ini ada dua pendapat, ya. Ya, yang pertama pendapat adalah yaitu sebagai mudhaf ilaih. Ini pendapat Az-Zajjad ya, ahli nahu mengatakan mudhaf ilaih. Sedangkan pendapat ahli nahu lain yang mengatakan dia majrur dengan min mudmarah, min yang tersembunyi. Jadi ana min yang dibuang. Jadi asalnya kam min kitabin. Kam min kitabin. Di huruf jarnya menjadi kam kitabin. Itu khilaf di antara para ulama ya. Yang jelas maknanya tidak berubah ya, tidak ada perbedaan makna. Taib, coba kita masuk kepada tamrin tsanin. Iqra. At-tamrin tsani. Naam. Hawil kamil khabariyata fil jumalil atiyati. Naam. Ila kami istifhamiyati. Ya ya. Betul. Hawil kam al khabariyata. Kenapa al khabariyata di sini? Na'at dari. Na'at berkam ya. Maka kam itu diletakkan lil hikaya ya. Maka ada tanda baca itu. Ya. Taib. Istamir. Coba terjemahkan dulu. Rubahlah kam al-khobariyah pada kalimat berikut ini menjadi kam al-istifhamiyah. Iya. Taib. Rakam wahid. Kamba bin lil masjidil harami. Nah intonasinya itu ini ya istifham. Harus bisa, harus bisa. Kali ini kam apa nih di sini? Kam khabariyah. Kam khabariyah. Nah tentu intonasinya bukan intonasi bertanya akan, tapi intonasi apa? Informasi. Ya. Iya. Kamba ya. Bin lil masjidil harami. Ya. Taib. Udah betul Ustaz. Ya lebih kurang begitulah. Iya. Jadi kambabin lil masjidil haram. Iya. Kambabin lil masjidil harami. Iya. Apa artinya itu? Coba terjemahkan dulu. Betapa banyak. Iya. Ini dimiliki. Iya. Masjidil haram. Betul, betapa banyak pintu masjidil haram. Betul. Taib, coba ubah menjadi kam al istifhamiyah. Kambabin lil masjidil harami. Ya, kam baban lil masjidil haram. Kam baban lil masjidil haram. Iya. Nah, di situ babannya mansub ya. Nah. Kam ya, apa artinya? Berapa pintu yang dimiliki oleh masjid? Iya, berapa pintu atau berapa buah pintu masjidil haram, ya. Berapa buah pintu masjid al-haram, ya. Baik. Nah, kemudian saya ingin tanya, apa posisi kam di sini, baik kam khabariyah maupun kam al-istifhamiyah? Sebagai apakah dia? Mubtada, Ustaz. Mubtada. Dari mana antum tahu mubtada? Khabarnya sibul jumlah. Iya, karena setelah tamyiznya adalah sibul jumlah jar majrur, betul. Karena jar majrur tidak mungkin bisa menjadi apa? Subjek atau mubtada. Iya. Yang bisa dia menjadi apa? Khabar, betul. Jadi kam ini kam sebagai apa? Mubtada. Coba di i'rab. Iya. Ustaz. Coba di i'rab uraikan jabatan katanya. Kam. Iya. Ismu istifham ya. Iya. Ismul istifham. Kam ya. Ismul istifhami. Iya. Mudhaf mudhaf ilaih ya. Kam ismul istifhami. Kam ismu istifham. Iya. Kam ismu istifhami. Mabniun ala sukun. Iya. Fi mahali rafin mubtada'un. Naam, sahih. Thumma? Babin. Kam. Sekarang kam apa? Kam istifham atau kam khabariyah? Nah, kalau yang di sini kam babin itu kam khabariyah. Nah, coba irab kam khabariyah dulu lah. Kam khabariyah. Ya. Yang kamnya Ustaz. Iya. Karena iya betul. Ismu istifhami. Nah, itu kam khabariyah atau kam Kalau kam ismu istifham berarti itu kam istifhamiyah ya. Nah, iya. Jadi kam ini bukan isim istifham kalau khabariyah. Dia kam kam ismul khabariyah. Naam kam al khabariyatu. Iya. Kam al khabariyah. Naam kam al khabariyatu. Iya. Kam kam al-khabariyatu mabniyun ala sukun. Naam. Terus fi mahalli, fi mahalli rafa'in mubtada'un. Mubtada'un. Hakadha. Taib babin, babin tamyizun majrurun wa ala. La. Kalau di i'rab tamyiz itu kalau dia mansub, kalau mansub baru di i'rab tamyiz ya. Nah, di sini tidak di i'rab tamyiz walaupun hakikatnya maknanya juga tamyiz ya. Tamyiz itu kan membedakan kan? Iya. Nah, di sini kalau dia sudah majrur tidak lagi di i'rab ya. Tidak lagi dikatakan tamyiz. Ya. Mudhaf ilaih ya, Pak. Iya. Jadi babin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jari kasratun zahiratun fi akhirih. Itu menurut Az-Zajjad, ya. Tapi menurut ulama lain, seperti Ibn Hisham mengatakan dia majrur dengan min al-mudmarah. Jadi babin ismun majrurun bimin al-mudmarah. Ya. Al-mudmarah. Ya, itu Ibn Hisham berpendapat bahwa itu majrur bukan karena mudhaf ilaih, tapi kenapa ada min yang dibuang. Asalnya kam min babin. Seperti Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat. Ya. Sebagaimana saya katakan itulah khilaf ya. Jadi tidak masalah kita uraikan pejabatan kata dengan dua pendapat tadi. Jadi babin mudhafun ilaihi majrur wa alam tajri kasratun zahir fi akhiri. Itu pendapat Az-Zajjad ya, sebagaimana diungkap Ibn Hisham dalam kitab Mughnil Labib. Kemudian pendapat Ibn Hisham mengatakan apa? Babin ismun majrurun bimin al-mudmarah. Ya. Maaf, apa arti min mudmarah? Min yang disembunyikan. Ya. Mafhum al-mudmarah atau min yang disembunyikan. Ya. Asalnya apa? Kam min babin. Min babin. Jadi babin ismun majrurun bimin al-mudmara wa alamatu jari kasratun zahiratun fi akhirihi. Ya. Ya. Terus al-lamu harfun majrurun. Al-lam harfu jar. Taib. Al-masjidi. Al-masjidi ismun majrurun bil-lami. Naam. Alamatu jari. Kasratu Allahirrahmanirrahim. Naam. Al-harami. Iya. Naktun. Iya. Wa'alamat. Majrurun. Majrurun. Iya. Wa'alamatu jarihi kasratu zahiratun fi akhiri. Naam, sahih. Thumma. Wasyibhul jumlah. Jair. Al-jaru wal-majrur. Wasyibhul jumlati al-jaru wal-majrur. Asyibul jumlati al-jar wal-majuru fi mahali rafin khabaru mubtada'i. Khabarul mubtada'i. Taib ahsan. Itulah kam khabariyah. Sekarang coba i'rab kam al-istifhamiyah. Jadi kam baban, ya kan? Lil masjid al-harami. Kam ismu istifhami. Iya. Mabniun ala sukun fi mahali rafin mubtada'i. Iya. Baban. Baban tamyizun. Nah, hakadha tamyizun. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Iya. Al-lamu. Ya, sudahlah ya. Al-lam tadi sudah. Jadi i'rabnya sama. Kalau sudah al-mislam itu sama i'rabnya. Sebelum jumlah tadi sebagai khabar mubtada. Iya. Taib ahsan. Barakallahu fik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Akhsuri ya di Lapanunggal. Alhamdulillah satu nomor telah beliau dijawab ya di latihan kedua. Dan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV, Anda bisa melihat di halaman 129 buku jilid yang ketiga. Jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan kembali di belakang Ahsuria di 0218236543. Ya, kita akan kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Nah, ahlan. Ahlan ya Umma. Ahlan iku ya saya. Barakallahu fiik barakallahu. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Tsanian, kam min masjidin fi hadhihi al-madinah? Kam min masjidin fi hadhihi al-madinati? Naam. Coba intonasinya. Kam min masjidin fi hadhihi al-madinati? Kam min masjidin fi hadhil madinati? Kam min masjidin fi hadhil madinati? Iya. Baik. Coba di-irab dulu. Coba diterjemahkan dulu ya. Betapa banyak masjid yang berada di kota ini. Betapa banyak masjid, jangan pakai yang. Berarti yang berarti dia naat ya. Betapa banyak masjid di kota ini. Ya. Mafhum? Kan ada Ustaz. Hah? Sudahnya ada itu jumlah. Kenapa? Fi hadil Madinah kan? Nah, iya. Betapa banyak masjid di kota ini. Iya. Betapa banyak masjid di kota ini. Jangan pakai yang ya. Iya. Kenapa yang di kota ini? Kan al-jumlah itu. Ya, kalau yang di kota ini berarti dia sebagai apa? Na'at ya. Di sini subul jumlah-jumlah bukan dia na'at, dia untuk masjid. Karena bukan jumlah ya, Ustaz. Bukan, kadang gini, di sini di Eropnya bukan sebagai naat, dia sebagai khabar. Iya, maka dilihat secara keseluruhan, tidak harus, tidak mesti isibul jumlah atau jumlah terletak isim nakirah lalu naat, tidak. Oh. Iya. Di sini khabarnya mana? Khabarnya bukan min masjidin. Nah. Bukan, itu kan sebetulnya tamyiz dia. Nah. Iya, cuma dimasuki oleh huruf min karena itu kam khabariyah. Nah. Jadi khabarnya adalah fi hadzal madinati. Nah. Iya. Jadi betapa banyak masjid di kota ini. Sebab kalau betapa banyak masjid itu belum sempurna. Nah. Betapa banyak masjid di kota ini. Itu belum sempurna. Nah. Di kota ini. Baik, coba di-i'rabkan dulu. Kam amil khabari itu mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khabar mubtada. Khabar mubtada? Fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada, iya. Min harfi jar. Iya. Mabniun ala sukun. Iya. Masjidin ismun majrur bimin. Apa tadi? Wa alamatu jarihi. Halo? Terputus? Nah, halo Ustaz. Iya. Fi harfu jar. Masjidin apa? Ismun majrurun bimin. Ismun majrurun bimin. Iya. Wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, baik. Fi harfu jarin ya. Mabniun ala sukuni. Ala sukun. Hadihi ismu isyaratin mabniun ala kasri mahali jarin. Al-Madinati badal. Naam. Wal jumlat majrurun. Majrurun. Wa alamatu jari kasratun zahiratun fi akhirih. Iya. Terus? Wa shibhul jumlati. Naam. Al-jar wal majrur. Al-jar wal majrur fi mahalli khabar mubtada. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in khabar mubtada. Khabar mubtada. Taib. Itulah kam khabariyah ya. Taib. Sekarang ubah menjadi kam al-istifhamiyah. Kam masjidan fi hadhil madinati. Terjemihnya? Berapa banyak masjid ini? Berapa banyak atau berapa buah masjid? Berapa buah? Yeah. Berapa buah masjid kata ini? Bisa juga berapa jumlah juga bisa kan? Karena itu kami itu untuk adat ya, bilangan. Iya, jumlah. Berapa jumlah masjid di kota ini? Atau berapa buah masjid di kota ini? Taib, itu kam al-istifhamiyah. Coba di-irabkan. Kam kamil istifhamiyah. Naam, kam al-istifhamiyatu. Naam. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada. Masjidan tamyizun. Naam. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Sudah. Iya, selesai itu. Selesai. Iya. Terus? Nah, baru selanjutnya fi hadhil madinah sama i'rabnya seperti yang pertama tadi ya. Dia sebagai apa? Khabar. Ya, khabar mutasil. Iya. Tayyib ahsan barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ummu Fatimah di Bekasi nomor 2 sudah dijawab dengan baik alhamdulillah. Dan di i'rab baik khabariyah dan juga kam istifhamiyah. Kita berikan kesempatan yang berikutnya, yang ketiga, di 0218236543. Silakan di belakang Ummu Fatimah, di belakang Surya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Abdillah di Solo. Ahlan ya Ummu, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhali ya Ummu Abdillah. Asalis kam dawa tatanawalu kam dawa in tatanawalu kam dawa in tatanawalu ya kam dawa in tatanawalu coba terjemahkan tatanawalu apa tatanawalu tatanawalu nah ini apa tidawa obat berarti minum. Iya, jadi tatanawal ini maknanya tergantung kalimatnya. Masalah tatanawal kitab berarti apa? Membaca kitab. Tatanawal ghada berarti menyantap serap apa? Makan siang. Nah. Fahim? Fahim itu, Ustaz. Iya. Jadi tatanawal ini artinya kalau sini apa? Arti minum. Kamu minum. Nah. Lah kamu minum. Iya. Tatanawal dawa, karena dawa itu kan diminum kan, jadi tatanawal dawa, kamu sedang minum obat, ya kan, tatanawalul ghada, tatanawal fatur, kamu sedang sarapan, ya kan? Iya. Yang kamu minum. Ya, tatanawal kitab, sedang membaca kitab. Baik, kam dawa'im tatanawalu? Apa artinya? Betapa banyak obat yang kamu minum. Iya, betapa banyak obat yang kau minum. Baik, ya. Nah nanti coba di-irab dulu, nanti baru diuraikan baru diubah menjadi kam al-istifhamiyah. Kam al-istifhamiyah. Maknyun al-sukun. Iya. Dawa'im. Sebagai apa dia? Tidak bawa mubtada. Mubtada, coba lihat secara keseluruhannya. Yakin mubtada? Dari mana tahu mubtada? Aku lupa. Maf'ul bi. Dari mana tahu maf'ul bi? Tatanawalu fi'il fa'il. Iya, jadi tatanawal itu fi'il muta'addin ya. Fi'lun muta'addin. Dia fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang membutuhkan objek. Objek. Atau ya. Fi'il yang menasabkan maf'ul bi secara langsung. Nah, di situ kan tidak ada maf'ul secara tatanawal, berarti maf'ulnya muqaddam. Kam. Iya, kam itulah. Ya, kam ini sebagai maf'ul bi-nya. Kenapa? Iya, sebetulnya maf'ul bi dasar itu dawa sebetulnya, tapi dawa ini sudah menjadi apa? Tamyiz dalam bentuk majrur. Berarti kam itu yang pengganti daripada apa? Kata dawa. Mafhum? Mafhum. Iya. Jadi kam ini sebagai maf'ul bi. Asalnya apa? Tatanawalu kam dawa, kan gitu. Tapi istifham atau kam khabariyah, istifham maupun khabariyah tidak bisa diletakkan di akhir. Dia harus terletak di awal kata. Iya kan? Di awal kata. Kecuali ya, kecuali ada fi'il. Nah, fi'il di awal. Nah. Nah, ini Ini kam jadi didahulukan. Kam dawain tatanawalu. Kam dawain tatanawalu. Jadi kamnya apa? Letaknya di awal. Taib. Kena di istifham. Termasuk juga kam khabariyah. Mesti letak di awal. Taib. Jadi bagaimana irabnya? Kam khabariyah. Mabni ala sukun. Iya. Fi mahali nasbunya. Fi mahali nasbin. Ya, mahali nasbin. Bahwa maf'ulun bih muqaddam. Muqaddam. Iya. Terus dawain mudafun ilaih. Majrurun wa la tujri kasratun dharat fi akhiri. Nah, itu kan menurut az-zajat ya, tapi menurut iya, menurut Ibnu Hisham, dan ini pendapat yang kuat ya, dan juga jumhur mengatakan itu majrur dengan min yang mudmarah. Min yang tersembunyi. Jadi dawain ismun majrurun bimin al-mudmarah. Ya. Takdiruhu kam min dawain. Ya. Jadi ismun majrurun bimin al-mudmarah. Wa alamatu jari kasratun zahiratun fi akhirih. Taib, tatanawalu. Tatanawalu. Fi'lun. Fi'lun mudhari sa? Mudhari. Iya, fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu'un. Marfu'un. Iya. Dhammatun rafi'i. Terus dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Iya, ini sudah mulai lupa ini irab ini. Terus ya mama harus sering-sering diulang-ulang dan sering dilancarkan ya. Taib, kemudian apa lagi? Fa'iluhu. Ah, betul. Wa fa'iluhu. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Dhamirun. Dhamirun. Mustatir. Takdir. Wujuban takdiruhu anta. Takdiru anta. Ya. Terus? Sudah selesai? Masih ada lagi irabnya? Sudah habis. Ya. Selesai sudah. Karena ini bukan jumlah ismiyah ya. Ini jumlah fi'liyah. Jadi di sini kam dawain tatanawali, kam dawain tatanawalu, itu kam ini jumlah ismiyah, apa jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Ya. Karena kam ini jumlah ismiyah itu kalau ada mubtada'nya, di sini tidak ada mubtada. Ini maf'ul dinulukan. Taib, sekarang ubah menjadi kam al-istifhamiyah. Kam dawain tatanawalu. Iya, kam dawain tatanawalu, apa artinya? Apa artinya obat yang telah kamu minum? Berapa obat? Berapa obat yang kamu minum? Berapa obat yang kau minum? Bukan telah ya, tatanawalu itu sedang. Ya, berapa? Ya. Berapa banyak obat kamu minum? Iya. Berapa? Berapa obat yang kau minum? Ya. Taib. Nah, coba di-i'rabkan lagi. Kam. Al-istihamu. Al-istihamu. Ya. Iya. Mabniun al-sukun. Fi mahali nasbin. Ya. Dawa maf'ulun bih. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Nah, maf'ul muqaddam. Ya. Terus dawaan? Dawaan tamyiz. Tamyizun, betul. Mansubun? Alamatun nasbi. Fathatun, fathatun zahiratun fi akhirih. Iya, selanjutnya tatanawalu sama seperti yang pertama i'rab. Taib, begitulah cara mengi'rabkan hal seperti ini ya. Taib, jazakallahu khairan. Ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Muamjalah di Solo ya. Barakallahu fiik. Nomor 3 sudah terjawab dengan baik dan juga di'rabkan baik yang kam al-khabariyah maupun dengan kam al-istifhamiyah. Iya. Berarti selesai 3 nomor di latihan kedua ini Ustaz. Jadi untuk mengetahui sedikit sebelum kita lanjutkan selesai ya. Jadi untuk kita mengetahui kam itu apa jabatan katanya harus dilihat jumlah secara keseluruhan. Baik. Iya, karena jumlah itu tidak lepas pada dua, imma jumlah ismiyah wa imma jumlah fi'liyah. Antara dua itu. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jadi kam bisa sebagai mubtada, kam juga bisa sebagai apa? sebagai khabar, ya, sebagai khabar muqaddam. Kam juga bisa sebagai maf'ul bi. Nah, jadi harus dilihat secara keseluruhan. Ya. Apakah ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kemudian yang kedua, kalau dia apa? Jumlah fi'liyah, apakah dia sebagai maf'ul atau bukan, ya? Nah, itu dilihat, ya. Karena untuk mengetahui bahwa dia maf'ul tidak, maka dilihat fi'ilnya, apakah fi'il muti objek atau tidak, ya. Artinya apakah fi'ilnya menasabkan maf'ul bih secara langsung atau tidak. Jadi fi'il muta'addi ada fi'ilun yansib maf'ul bih mubasyaratan. Sedangkan fi'il lazim ada fi'il pertama laisa lahu maf'ul bih, tidak ada maf'ul bih. Atau dia tidak memansubkan maf'ul bih secara langsung. Bisa dikenakan apa? Membutuhkan huruf jar seperti bahasaan, mencari, habasan. Itu digolongkan fi'il lazim. Fi'il lazim atau istilah lain juga muta'addi bi harfi jar. Muta'addi bi harfi jar. Ya. Nah, itu harus dilihat, ya. Baru bisa tentukan apakah itu mubtada, apakah maf'ul bi atau kam khabar dan seterusnya. Ya. Baik. Ya. Dekat marat sana wa nuwasil. Baik, nعم, insyaallah nuwasil. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, latihan tiga latihan di latihan kedua, ya, tiga nomor di latihan kedua sudah kita selesaikan dan semoga apa yang tadi disebutkan juga dicatat dan dimurojaahkan kembali. Untuk selanjutnya kita akan memasuki ke pelajaran selanjutnya, yaitu apa yang terdapat setelah di latihan kedua, yaitu terkait dengan beberapa kaidah-kaidah dan mungkin langsung kita berikan kesempatan untuk dibaca, Ustaz. Iya, betul. Baik. Ini tanbih, ya. No. Ini hanya peringatan terkait dengan apa? Atau disebut juga catatan penting terkait dengan kam, no, khabar ya mukam al-istifhamiyah. Naam. Baik, silakan di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin mencoba untuk membaca dari catatan tambahan yang sangat penting terkait dengan kaidah-kaidah kam, istifhamiyah dan al-khabariyah. Ya, silakan. Halo. Kami sampaikan kembali di 0218236543 bagi Anda yang baru bergabung di halaman 129 jilid yang ketiga. Sekali lagi di halaman 129 jilid yang ketiga pada bagian yang kedua setelah latihan yang kedua, silakan di 0218236543. Kita terima untuk penelpon ikhwan maupun akhwat. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umar Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya. Naam, tafadhal ya Umar Fatimah. Yunabbihul mudarrisu thullaba li. Al-awwal at-tanzimu at-tanzim al-khassa bikulli lit-tanghimi. Oh. Iya. Li at-tanghimi. Li. Iya. Karena ada li tadi kan? Nah. Yeah. Oh, nah, ya. Li at-tanghim al-khassa bikulli. Iqra'i jayyidan. Yunabbihu al-mudarrisu thullaba lit-tanghim al-khassa. Khassa atau khassi atau khassu? Khassi. Oh, salah harokat. Lit-tanghim al-khassi. Kenapa al-khassi? Na'at nizam. Na'at daripada tanghim, iya. Bikulli min kamil istifhamiyah. Bikulli atau bikullin? Bikulli. Naam. Mudaf nizam. Naam. Bikulli. Bikulli min kamil istifhamiyati wa kamil khabariyati. Naam. Thaniyan ala li alamati tar apa ni Ustaz? Alamati tarqimi. Alamati tarqimi al-khasati bikulli minhuma. Bikullin minhuma. Pakai tanwin ya. Bikullin. Iya, jadi bikullin min kam al-istifhamiyati wa kam al-khabariyati. Iya. Itu yang di atas kurang tanwin ya. Bikullin. Iya. Bikullin. Iya, bikullin. Oh, jadi na'at ya, Ustaz. Bukan. Kenapa? Yang min kamnya. Kenapa mudhaf ilainya dibuang? Iya. Nah, Ustaz. Asalnya bikulli kam, kan? Bikulli kamil khab istifhamiyati wa kamil khabariyati. Taib, coba terjemahkan. Pak Guru memberikan peringatan kepada siswa untuk litanghim manatan nagham. At-tanghim al-khas. Nagham, mana itu nagham? Intonasi. Tanghim intonasi. Jadi guru mengingatkan kepada siswa, kepada para mahasiswa. Apa yang diingatkan? Intonasi. Iya, tentang apa? Intonasi khusus. Iya. Bagi masing-masing. Masing-masing. Iya. Dari kam istifham dan kam al-khabariyah. Min itu lil bayan ya. Jadi enggak boleh diterjemahkan dari karena min itu lil bayan menjelaskan. Kecuali kalau min itu tidak permulaan. Ya kan, baru dari minas sabah ilal masa, ya kan, itu namanya min al-ibtida'. Ini min lil bayan. Jadi maka tidak diartikan dari bikulli min kam, yaitu masing-masing kam al-istifhamiyah dan kam al-khabariyati. Terus yang kedua. Nah, berarti apa? Harus diperhatikan. Jadi guru mengingatkan intonasi menggunakan istifhamiyah dengan kam khabariyah. Jadi kam intonasi kam istifhamiyah adalah intonasi yang bertanya kan? Nah, sedangkan kam al khabariyah intonasinya bukan bertanya. Tapi sifatnya apa? Informasi, memberitakan. Ya, ini harus bisa dibedakan. Taib, kedua? Kedua. Untuk tanda alamatut tarqim. Tanda apa ini? Al-khasa. Isyarat ya, Ustaz. Isyarat atau... Tarkim apa ini? Nomor. Oh, bukan. Bukan ya. Istilah alam tanda baca. Oh, tanda baca. Iya. Alam itu tarkim, tanda baca. Tanda baca. Misal faslah. Nuktatan. Iya kan, titik dua. Nah. Faslah mangkuta. Apa? Koma bertitik. Nah. Oh, itu istilahnya. Itu alam. Iya, itu nama alam itu tarkim. Iya. Nah. Alam itu nida. Tanda seru, alamatul istifham, tanda tanya. Nah, itu apa? Alamatul tansis, artinya alamatul tansis, tanda kutip. Tanda kutip. Iya, untuk nas ya. Nah, itu kata alamatul tarqim, tanda baca. Al-khasati. Tanda baca khusus. Khusus, iya. Masing-masing. Masing-masing keduanya. Minhuma, ya kan? Masing-masing keduanya. Iya. Itu apa? Tanda tanya. Istifham berarti tanda tanya. Nah. Iya. Kalau dia apa? Khabariyah apa? Tanda seru. Bahasa kita tanda seru ya? Nah, iya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi ada dua hal diperhatikan. Pertama itu apa? Intonasi. Yang kedua tanda baca. Jadi kalau kita bikin kam khabariyah harus kasih tanda baca seru. Kalau kam istifhamiyah harus kasih tanda baca? Tanda tanya. Tanda tanya, iya. Taib, selesai ya. Selesai masalah kam khabariyah dan kam al-istifhamiyah. Tinggal diulang-ulang dan dipraktekkan. Ya. Nah, ini selanjutnya masuk pada kaedah lain. Ambasyaran, Ustaz. Ya. Taib. Silakan. Man ja'a muta'akhiran fala yadkhul hatta yasta'zina. Taib, cukup. Nah. Ya. Supaya ada ganti-ganti nanti, saya mau tanya ini. Nah. Ini fala yadkhulu atau fala yadkhul? Fala yadkhul. Majzum adalah. Katanya kemarin itu kalau fa masuk kan tidak jazam kan? Kalau sudah fa masuk kan tidak jazam. Oh iya. Adalah nahiyah. Ya? Oh, iya. Adalah nahiyah. Iya, betul. Jadi fala yadkhul. Ya. Yadkhul di sini bukan jazam sebagai jawab syarat, tapi dia jazam karena la an-nahiyah. Jadi kalau sudah la nahiyah masuk, dia tetap jazam walaupun harus pakai fa. Tetap dia jazam. Jazam kenapa? Adalah la an-nahiyah. Iya. Mana fi'il syaratnya? Ja'a. Ja'a fi'il syarat. Iya. Mutaakhiran sebagai apa di sini? Kedudukannya. mengulang-ulang kembali, muraja'ah. Bukan dzarf ya Ustaz. Lupa Ustaz. Lupa. Taib. Kemudian yasta'dzina, kenapa dia fathah di ujung nunnya? Mansub ada hatta. Mansub ada hatta yang masuk, betul. Apa yang menasabkan ini? Fi'il mudhari kan Ustaz. Maksudnya gimana? Dia dia menasabkan, yang menasabkan apa? Menasabkan fi'il ini. Iya, fi'il. Hatta. Hatta, ya. Nah ini pernah sudah jelas kemarin. Ini nah, terjadi perbedaan ulama antara Basriin dan Kufiyin. Nah. Kalau Basriin mengatakan apa? Ia masuk ada an mudmara. An mudmara ba'da hatta. Jadi yang... kalau hatta masuk maka fil mudhari'nya mansub. Jadi yang menasabkan bukan hatta tapi an mudmara. Demikian juga lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Nah, nah li kan ketika dia masuk fil mudhari', umpamanya adzahu ila al maktaba li aqra. Ia menasabkan bukan lam ta'lil tapi an mudmarah, tersembunyi, wajib disembunyi. Asalnya apa? Li'an, itu asalnya. Li'afhamah. Iya, li'an akra'ah. Tapi an mesti wajib dimudmarahkan, tidak boleh dinampakkan. Kemudian ba'da kai, kai, kai afhamah. Asalnya apa? Kai an afhamah. Jadi fi'il mudhari' kalau sudah dimasukkan oleh tiga huruf ini yaitu kai, lamut ta'lil dan hatta, maka fi'il mudhari' mansub dengan an mudmara. Sedangkan kufiyun, huruf itu sendiri yang menasabkan, tidak ada an mudmara. Kai itu yang menasabkan, lam ta'lil itu yang menasabkan, hatta itu yang menasabkan. Nah ini perlu diingat kembali pelajaran yang lalu. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairah, Bu Fatimah. Untuk yang kali yang kedua sudah bisa masuk dan sudah membaca penjelasan tambahan yang merupakan tanbih untuk para pengajar atau juga bagi yang belajar terkait dengan intonasi dan juga tanda baca dari kam khabariyah dan istifhamiyah. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Ummu Fatimah yang ingin coba untuk membaca beberapa kaidah dan juga kalimat-kalimat yang terdapat dalam pembahasan ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini diborong nih berdua nih. Baik. Masyaallah, silakan. Tafadhal ya, Umm Abdullah. Iqra'i. Man man jaa aidi aidi man jaa mutaakhiran. Man jaa mutaakhiran fala yadkhulu hatta yasta'dhina. Fala yad. Ulang kembali. Man jaa mutaakhiran fala yadkhulu hatta yasta'dhina. Nah, fala yadkhul hatta yasta'dhina. Tadi mutaakhiran apa jabatan kata di sini? Sebagai apa dia? Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Dari mana tahu maf'ul mutlaq? Dorof, apa dorof? Dorof. Maf'ul mutlaq beda dengan dorof. Dorof ya dorof, maf'ul mutlaq ya maf'ul mutlaq. Iya kan. Kalau maf'ul mutlaq itu kan masdar. Iya. Ini bukan maf'ul mutlaq. Dari dilihat secara keseluruhan bukan maf'ul, tapi hal. Hal. Ya hal. Aina sahibul halnya? Mana sahibul halnya? Man. Dhamir mustatir takdiru huwa sebagai fa'il ja'a. Huwa itu sahibul halnya. Huwanya kembali pada man. Ya. Pada man. Ya. Jadi sahibul halnya jangan terlalu jauh. Ya. Yang dekat dulu. Mana dekatnya tetangganya itu fa'il ja'a. Huwa ya. Itulah sahibul halnya. Walaupun hakikatnya man juga. Jadi aturan demikian ya. Ya, lihat yang paling dekat dulu. Paling dekat adalah dhamir mustatir huwa. Huwa itulah sahibul halnya. Walaupun huwa ini kembali pada man. Ya. Man itu sebagai mubtada, ya. Isim syarat. Taib. Iqra'i. Coba terjemahkan dulu. Barang siapa yang datang terlambat, maka janganlah masuk sampai dapat izin. Ya, sampai dia minta izin. Hatta yasta'dhina, sampai dia apa? Minta izin. Baik, terus Iqra'i. atakhaltu hata huna. Belum selesaikan huna. Iya. Huna hata bi makna ila. Apa artinya? Di sini. Di sini. Dengan makna ila. Di sini-sini mana maksud di sini nih? Di mana kata di sini kalimat ini satu. Ya, jumlah tersebut ya. Jumlah man ja'a mutaakhiran fala yadkhul hatta yasta'dhina hatta yang ada kalimat ini. Nah. Kenapa bi makna? Bi makna ila. Ila. Iya, mana ila? Betul. Sampai. Iya, mana ila itu sampai ya, hatta mana ila itu sampai. Terus. Selanjutnya? Caranya, Ustaz. Iya, bawa lagi. Mana lagi kan? Di bawah itulah. Fata khotu hatta la asgolaka. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh kedua. Fata khaltu hatta la asgolaka. Iya. Maka masuk. Siapa yang masuk? Fata khaltu. Ya. Maka aku masuk. Nah. Atau lalu saya masuk. Terus hatta la asghalaka. Agar tidak menyebutkanmu. Nah, agar apa? Mengganggumu. Mengganggumu. Ya, menyibukkan kamu. Artinya sehingga kamu jadi sibuk. Ya. Artinya agar saya tidak mengganggumu. Ya, agar saya apa? Tidak mengganggumu atau menyibukkan kamu. Taib. Nah, di sini ada hatta yang kedua. Kok beda terjemahannya dengan yang pertama? Pertama sampai. Di sini agar. Nah, coba baca selanjutnya. Apa katanya? Guna hatta bina samut ta'lil. Nah, jadi di sini apa? Di sini dalam contoh ini hatta la asghalaka. Hatta ini siapa? Bimakna lami, bukan lamu ya. Bimakna lami. Kenapa lami? Mudhaf ilaih. Bimakna lami ta'lil. Bimakna lami ta'lil. Apa artinya? Lam. Jadi bermakna hatta ini bimakna lami ta'lil. Lam menikah apa? Karena. Karena. Ya, lami ta'lil. Lam bermakna apa? Karena. Sebab, harus. Faktor. Ya. Ya, iya. Atau supaya ta'lil. Iya. Agar. Iya, agar bisa. Lihat aja konteksnya. Taib ai. Ai likaila asghalaka. Nah, yaitu jadi makna hatta la asghalaka, maknanya apa? Likaila asghalaka. Ya, agar apa? Tidak mengganggu. Agar aku tidak mengganggumu, agar supaya aku tidak menyibukkanmu. Ya. Ya. Terus. Nah, kalau bahasa apa? Agar aku tidak merepotkanmu. Itu bahasa pasaran ya. Taib. Wa yakunu kelihatan. Terus, ikrai. Tidak kelihatan, Ustaz. Hah? Tidak kelihatan. Oh, enggak kelihatan. Oh, bukan baca buku ya? Baca di layar. Nah, tapi bisa diangkat lagi. Ya, terus. Nah. Layakunu fi'lu. Layakunu fi'lu mudhari'u. Ya. Ba'da mansuban bi an. Mutmarotan wujuban. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, ini apa menurut apa ulama Basriyin, ya. Ulama Basriyin termasuk apa pendapat Imam Malik, ya. Ibn Hisham, ini mereka ulama-ulama mengikuti mazhab Basriyin. Wa yakunu al-fi'lul mudhari' ba'daha mansuban bi an mutmarotan wujuban. Apa artinya? Dan fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari. Sesudahnya. Nah, sesudahnya sudah apa? Sesudah. Ha, ini kembali ke mana? kepada. Harus tahu kembalinya. Kalau enggak tahu kembalinya nanti salah maksud. Hah? Ya sudah. Bada setelahnya, nya kemana kembalinya ini? Setelah. Setelah. Yakunu, Ustaz. Setelah yakunu. Apa maksudnya itu? Setelah yakunu fi'il wa yakunu al-fi'l al-mudhari, fi'il mudhari. Sudahnya fi'il. Adalah setelahnya. Setelahnya. Setelah apa? Fi'il mudhari yang mana yang maksud ini? Wa yakunu al-fi'l al-mudhari. Nah. Fi'il mudhari. Ya. Menjadi. Karena yakun enggak bisa mati menjadi kan? Menjadi. Ya. Fi'il mudhari. Mudhari yang mana ini? Asolaka. Asolaka, Ustaz. Hah? Asolaka. Iya, asgolaka tadi kan? Iya, asgolaka. Tadi juga apa? Yasta'zina. Ini dalam contoh kan? Iya, yasta'zina asgolaka. Nah, jadi fi'il mudhari ba'daha setelahnya. Menjadi apa? Kan mansub. Nah, setelahnya hanya apa ini? Ha kembali kembalinya. Asgolak. Hanya kembali pada hatta. Iya. Ba'da hatta. Ba'da hatta. Iya. Kan bahasan kita tentang masalah hatta ini kan? Iya. Nah itu maka diingat. Diperhatikan bagus. Jadi fi'il mudhari setelah hatta menjadi mansuban. Menjadi mansub. Iya. Artinya fi'il mudhari terletak setelah hatta. Maka fi'il mudhari itu menjadi mansub. Mansub dengan apa? Nah. Mansub fathah. Bi. Bi fathah. Lihat deh. Baca-baca itu. Bi an. Nah. Bi an. Mudmaratan wujuban. Jadi mansub dengan apa? An. Mudmarah. Ati an mudmarah? Mudmarah. Ati an mudmarah? Tahu tadi sudah jelaskan an yang tersembunyi. Oh iya, an mudmaratan, an yang tersembunyi. Iya, bi an mudmarah. Jadi an dengan an yang tersembunyi wujuban. Iya. Wujuban. Wajib dia tersembunyinya. Inilah pendapat Basriyin. Ulama Basriyin. Jadi hatta yasta'zina, yasta'zina itu yang menasabkan bukan hatta, yang menasabkan adalah an yang tersembunyi. Setelah hatta ay hatta an. Demikian juga fala ashghalaka hatta la ashghalaka. Jadi ashghala ini ashghala fil mudhari ini mansub dengan an tersembunyi. Asalnya apa? Hatta an la ashghalaka. Cuma wajib disembunyikan an. Kenapa wajib sembunyikan? Sudah diganti oleh hatta posisinya. Ya. Mafhum? Baik, ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mu'abdillah di Solo dan alhamdulillah sudah dibaca beberapa kalimat-kalimat yang terkait dengan kaidah yang menyebutkan tentang hatta atau lamu ta'lil dan sudah juga diterjemahkan. Silakan Ustaz, lanjutkan. Iya. Nah, ini inti di sini adalah perbedaan antara hatta dengan perbedaan apa? Hatta dalam dua kalimat ini. Nah. Ada hatta pertama makna ilah yaitu sampai hingga ada hatta bimana apa? Lamut ta'lil agar atau supaya. Jadi bagaimana membedakannya? Mungkin timbul pertanyaannya, bagaimana membedakan antara keduanya? Untuk beda kedua maka dilihat kalimat secara keseluruhan. Maka lihat kalimat semua. Makna mana yang tepat? Ya. Makna mana yang tepat? Apakah makna ilah atau makna lamut ta'lil? Itu bisa di pahami ya dari kalimat secara sempurna. Tidak bisa hanya lihat sepotong-sepotong ya, harus lihat dari awal sampai akhir kalimat tersebut. Nah, di sini coba kita latih di mana pengarang meminta kita untuk menjawab pertanyaan ada di sini agar bisa membedakan antara hatta bermakna ila dengan hatta bermakna lam ta'lil. Fadhal Ustaz. Jazakumullah khair, dan diulang kembali bahwa selain juga menjelaskan makna hatta dengan makna ila dan juga lam ta'lil, juga memberikan penjelasan bahwa fi'il mudhari itu mansubnya dengan an mutmaratan saja. Iya. Baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV untuk coba menjawab kalimat-kalimat yang terdapat di latihan pertama dari kaidah hatta untuk menentukan mana yang bermakna ila atau yang mana bermakna lamu ta'lil. Silakan di 0218236543. Di belakang Ummu Fatimah, Ummu Abdillah, kita berikan juga kesempatan bagi yang lain. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan? Naam, Ustaz. Di Bandung, ya? Baik. Ahlan wa sahlan, akhi. Ahlan bik. Naam, tafadhal ya Abu Irfan. Iqbal Jamal. Naam. Iqbal Jamal al-Atiyati. Kenapa? Aid, ulang kembali. Iqra'il. Iqra'il Jamal al-Atiyata. Al-Atiyata. Al-Atiyata. Tadi Al-Atiyati ya. Kenapa Al-Atiyata? Ya, ini na'at dari Al-Jumalah. Nah, betul. Na'at dari kata Al-Jumalah. Terus? Ma'adabti al-af'ali. Al-Wa'ati. Ada hatta wata'ini makna hatta. Wata'ini makna hatta. Nah. Jadi ikra'il jumal al-atiyata ma'a dhabtil af'alil waqi'ati ba'da hatta wa ta'yini ma'na hatta. Iya. Coba terjemahkan. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Iya. Dengan memastikan ya. Iya, dengan ya dhabtil af'alil waqi'ati. Menetapkan maksudnya ya. Ya, dengan apa? Menetapkan harakat ya secara tepat ya. Babat itu harakat ya secara tepat. Dengan menetapkan harakat yang fi'il yang terletak ya. Terletak waqi'ah terletak. Fi'il-fi'il yang terletak. Nah, setelah hatta. Jadi tepatkan harakat fiil-fiil yang terletak setelah hatta ya. Iya. Ya. Kemudian wa ta'yini makna hatta. Nah. Dan bedakan makna wa ta'yin menentukan atau menetapkan. Ta'yin menentukan makna hatta. Menentukan makna hatta. Iya. Karena tadi sudah jelas karena dua makna kan, makna yang mana di antara keduanya. Ya. Nah, Ustaz. Iya. Taib, alaan rakam wahid. Rakam wahid. Ajtahidu layla nahar hatta anjaha bi takdiri muntazan. Muntazin. Nah, bi takdirin muntazin. Muntazin. Iya. Taib, ajtahidu layla nahara hatta anjaha bitakdirin mumtazin. Taib. Coba terjemahkan. Atau tentukan dulu lah. Sudah tentukan baru bisa terjemahkan. Jadi hatta anjaha ya. Hatta anjaha. Hatta anjaha. Mansub. Taib, fiilnya mansub. Kemudian tentukan hatta ini ya. Bima hatta bimakna lamu ta'lil. Bimakna lamu ta'lil. Agar ya. Agar ya. Iya, coba terjemahkan. Saya bersungguh-sungguh siang dan malam. Iya. Siang malam ya. Siang malam atau malam siang? Iya. Siang malam. Kalau ini laila nahar, malam siang ya. Iya. Ya ini harus sesuai dengan istilah bahasa terjemahannya. Ya kalau kita istilah kita apa? Siang malam kan, siang dulu baru malam. Malam. Iya kan? Kalau bahasa kita kan gitu kan, siang malam. Siang malam. Bukan, bukan malam siang. Bukan, bukan. Iya. Ya. Jadi jangan diterjemahkan letter ke sini, malam siang. Kan lain dulu sebutkan, malam siang kan? Oh iya. Iya kan, malam siang. Oh maaf. Iya. Nah enggak, itu enggak masuk bahasa kita. Terjemahannya adalah ya, siang malam, sore nahara laila kan gitu. Nah jangan dibalik, jangan nahara laila, enggak pas juga dengan istilah bahasa Arabnya. Ini istilah baku. Iya, istilah baku. Sama seperti bahasa zahaban wa iyaban. Zahaban wa iyaban. Apa itu zahaban wa iyaban? Tidak tahu. Hah? Pergi pulang kan? Pulang pergi. Bahasa kita pergi pulang atau pulang pergi? Pulang istilahnya, pergi. Pulang pergi kan? Nah, pulang pergi, pulang dulu baru pergi. Nah, okay. Padahal zahaban wa iyaban itu pergi pulang. Zahab pergi. Nah, zahaban wa iyaban, iyaban itu kembali. Oh iya. Ya, kalau Arabnya apa? Pergi, pergi pulang kan? Pergi kembali, pergi pulang. Pergi kembali. Iya. Tapi terjemahan bahasa kita, istilah yang sudah baku apa? Pulang pergi. Pulang disebutkan baru perginya. Nah, jangan dibalik Arabnya itu. Enggak bisa, Pak. Iyaban wa zahaban. Karena kena bahasa kita, lalu kita balik. Enggak bisa. Karena itu sudah bahasa baku. Nah, iya. Saya ulangi lagi. Saya berusaha sungguh-sungguh siang malam agar supaya saya lulus dengan mendapatkan nilai mumtaz. Iya, nilai mumtaz. Ini istilah mumtaz ya. Mumtaz itu excellent ya. Iya, lebih kurang itu kalau Inggrisnya. Bagus. Ya, atau yang sangat memuaskan ya. Nilai-nilai yang sangat memuaskan. Ya, nilainya kalau mumtaz itu 90 ke atas ya. 90 ke atas sampai 100 yang katakan mumtaz ya. Kalau di bawah 90, 89 itu jiddan ya. Jiddan itu sangat memuaskan. Ya. Jadi hatta bimana Pak? Bimana lamu tali ai likai ya. Coba diganti dengan apa? Ajtahidu. Astaghfiru laila naharo lika likai anjaha. Likai anjaha. Nah, itu maknanya likai anjaha. Hatta bimana likai anjaha. Taib ahsan, masya Allah. Taib sanian. Sanian. Intazir hatta atawaddo. Harakatkan. Ma tadi kan diminta kan ma'adabtil af'al al-waqi'ati. Intazir. Iya. Atawaddo. Atawaddo atau atawaddo'a? Atawaddo'a. Iya. Tadi diminta ditempatkan harakat fi'il setelah hatta. Atawaddo'a. Hatta atawaddo'a. Iya, walaupun dalam berbicara itu boleh diwakafkan hatta atawaddo', itu boleh. Cuma di sini untuk apa? Untuk pembelajaran. Nah, disuruh kita mengharakatkan secara keseluruhan hatta atau doa. Taib hatta ini maknanya apa ini? Bermakna ila. Ila. Taib. Coba di ini terjemahkan. Tunggulah. Ya. Sehingga saya selesai berwudu. Ya. Tunggu sampai saya berwudu. Berwudu. Ya. Tunggu sampai kan ila itu kan hatta sampai sampai saya berwudu. Iya. Ahsan barakallahu fik. Afik ya barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Akh Abu Irfan di Bandung, barakallahu fik, dan jazakumullahu khair, dua nama sudah dijawab. Kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang berikutnya di belakang Abu Irfan, nomor selanjutnya di nomor 3. Anda bisa membuka di halaman 129. Masih terkait dengan hatta untuk dibaca kalimatnya dan diharokatkan. dengan tepat, dan kemudian tentukan hatta ini bermakna lamu ta'lil atau bermakna ilah. Silakan. Halo. Ya, kita terima. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Akhi, masyaallah. Ahlan bikum ya Syekh. Ahlan bikum. Dengan siapa? Abdul Wahid. Iya, masyaallah. Zaman, ha? Sampai lupa, Ustaz. Masyaallah, كيف حالك يا Abdul Wahid? Alhamdulillah, ana bi khairin, Ustaz. كيف صوتك طيب؟ Alhamdulillah, masyaallah. ما سمعنا صوتك من زمان. نعم استاذ. طيب مشغول؟ ها الحمد لله مشغول. طيب تفضل. نعم رقم ثالث. نعم رقم ثالث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Iya, جيد. Mohon maaf, Abdul Wahid, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya supaya tidak ada feedback. Jazakallah khair. Ya. Taib, nah, tafadhal. Ma makna hatta di sini? Hatta bimakna ila, Ustaz. Halo? Ya. Hai. Hatta mana ila. Taib, coba terjemahkan. Apa nih, Ustaz? Pak Urung ngecilin radio, Ustaz, ya. Oh iya, iya. Nah. Iya. Utarjim, Ustaz. Naam. Nah. Tafadhal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bersabda, ya. Bersabda, iya. Ya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Tidak beriman salah satu kalian. Salah seorang. Salah seorang kalian. Kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Iya, itu terjemah bebasnya, ya. Tapi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Li nafsihi. Iya. Sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia. Halo. Halo. Iya. Ya. Ma ini isim mausul, dia sebagai maf'ul bih. Hatta yuhibba, ya kan? Sehingga dia menyukai apa, kan itu? Menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Itu letterliknya. Jadi bahasa bebasnya apa tadi terjemahannya, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Taib. Jadi hatta di sini adalah bermakna ilah, sahih. Taib, saya terus nomor selanjutnya. Ar-Robin. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min apa ya? Min waladihi. Wa waladihi. Mana? Ulang. Min wa. Pertama. Min. Min walidihi. Walidihi. Wa waladihi. Wa nasi ajmain. Ajmain. Naam. Iya. Taib. Hatta di sini apa artinya? Hatta ini. Hatta aku nas. Likai saja. Likai. Lam ta'lil saja. Lam ta'lil. Coba terjemahkan tepat atau tidak. Bersabda alaihi salatu wassalam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku. Nah, kalau sehingga berarti hatanya bukan lam ta'lil. Oh, sehingga tadi. Kalau agar, kan? Iya, agar. Nah. Jadi tidak beriman salah seorang kalian agar aku lebih cintai, gitu. Nah, berarti hatta ini maknanya apa? Bukan lamu ta'lil juga, juga maknanya apa? Ila. Ila. Iya. Yeah. Mesti maknanya ila. Sehingga. Iya. Yeah. Coba terjemahkan lagi. Iya. bersabda alaihi salatu wasallam. Nah, bersabda Nabi sallallahu wasallam alaihi salatu wasallam, ya. Tidak beriman satu di antara salah seorang di antara kalian sehingga saya gitu ya. Iya. Akunu kan saya tuh. Naam. Kana yakunu. Kalau saya akunu, maksud hatta akuna. Hatta akuna, sampai aku atau sampai saya lebih dicintainya ya. Dari orang tuanya anaknya dulu ya, walidi ayahnya wa walidi dan anaknya wan nasi ajmain dan manusia seluruhnya. Iya. Jadi sampai aku lebih dicintai. Jadi sampai aku, kata Nabi, lebih dicintai dari ayahnya, ayah, anaknya dan manusia seluruhnya. Iya. Ini hatta juga mana apa? Ila ahsanta. Masyaallah, barakallahu fik. Ya barakallahu barakallahu ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Abdul Wahid. Mubarakallah fiqh, dan alhamdulillah sudah terjawab salah satu pertanyaan dan sudah memaknai atau menerjemahkan dengan tepat. Barakallah fiqh, dan kita tunggu interaksinya di kesempatan yang akan datang. Kita berikan kesempatan kembali, tersisa dua nomor Ustaz ya. Kita tuntaskan insyaAllah untuk latihan ini di 0218236543. Silakan. Halo. Saya. Alhamdulillah. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Iya, halo, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Aisyah di Subang. Ibu Aisyah di Subang. Baik, Ibu ada bukunya? Belum. Baik. Ikutannya silakan. Baru. Silakan. Masya Allah, ahlan wa sallam. Naam, tafadhali ya Umma Aisyah. Umma Aisyah, silakan. Silakan ditampilkan. Belum punya bukunya. Iya, iya. Mau lihat di. Iya, ha. Sudah kelihatan? Terlihat? Sudah. Iya. Al-an rakam khamsa, iya. Nomor 5. Nomor 5 ya. Iya, betul. Kharajtu minal baiti mubakhiran hatta atahura hatta la ataakhara ya. Hatta la ata akhara anil mau'idi. Iya. Nanti kita terjemahkan nanti ya. Coba tentukan dua hatta ini. Hatta ini makna apa? Saya keluar. Enggak, sebentar. Sebentar dulu. Afwan. Coba tentukan dulu. Hatta ini maknanya apa? Makna apakah makna lamut ta'lil atau makna ila? Ila. Ya, coba kita lihat ya. Terjemah. Coba kalau mana ila. Terjemahkan. Saya keluar minal baiti dari rumah. Mubakhiran sore. Mubakhiran bukan sore. Kalau saya itu masaan. Mubakhiran bukan sore. Mubakhiran. Apa ya? Iya. Mubakhiran itu bukan sore ya. Kalau sore itu masaan. Mubakhiran nanti di awal waktu. Oh, pagi-pagi. Bisa pagi, bisa juga enggak pagi. jadi awal waktu. Oh, iya. Esok pagi. Bukan esok pagi. Awal waktu. Lebih awal. Bisa lebih awal. Saya keluar dari rumah lebih awal. Iya, mungkin itu lebih tepat maknanya. Halo. Iya. Makna muakkar itu lebih awal. Lebih awal itu bisa pagi, bisa siang, tergantung jam ininya. Kalau janji, jam janjinya jam berapa ketemunya, kan gitu. Ternyata datangnya lebih awal, itu namanya muakkiran. Iya. Diulang, Bu. Iya. Dari mana Ustaz ya? Dari... Sekarang itu saya keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah. Lebih awal. Pagi lebih awal sehingga tidak ketinggalan dari janji gimana ya? Sehingga tidak terlambat atau tidak sehingga al-takhar tidak terlambat dari terlambat dari apa janji waktu yang telah ditentukan. Mau itu adalah janji. Jadi, waktu janji mau'id. Iya. Mau'id. Iya, mau'id itu adalah janji yang telah ditentukan. Itu mau'id. Iya. Mafhum? Iya. Iya. Jadi hatta ini maknanya apa? Sampai atau agar tidak? Agar tidak. Berarti hatta ini maknanya la muktalil, bukan hatta. Oh. Ya, bukan maafan, bukan mana ila ya. Jadi maknanya la muktalil. Agar supaya gitu itu. Saya keluar dari rumah lebih awal agar saya tidak terlambat dari waktu yang telah ditentukan, waktu yang telah dijanjikan. Itu mau itu waktu yang disepakati kapan bertemu jam berapa. Iya. Jadi hatta ini maknanya apa? Makna lamut ta'lil ya, bukan makna ilah. Ya. Kalau makna ilah tidak tepat maknanya. Iya. Taib ahsan barakallahu fik. Makasih. Iya, sama-sama. Tapi sudah baguslah. Baru masuk. Oh iya, enggak apa-apa, Iya. Jazakillah khair. Sudah bagus ya. Iya. Baik, jazakillah khair Mu Aisyah. Penelpon baru ya di Subang. Dan alhamdulillah sudah bacaan sudah bagus ya. Membaca bacaan dengan baik dan mengetahui kaidah, Ustaz ya. Iya. Kita berikan kesempatan kembali, kesempatan terakhir di kesempatan malam ini, nomor 6, untuk latihan terkait dengan hatta. Silakan, Dik. Ya, kita angkat. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, akhi. Abu Salma. Iya. Abu Salma di Sambas. Masyaallah, ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal ya Abu Salma. Rakam as-sadis. Naam, rakam akhir, rakam sadis. Qala al-mudiru للطالب لن أسمح لك بالحضور حتى تعتذر إلى المدرس. Iya, jayid. Nah, hatta ini maknanya apa ini? Makna ilah. Ahsanta, makna ilah. Taib, terjem. Berkata mudir, pimpinan kepada murid, kepada mahasiswa. Nah, talib itu lebih digunakan untuk mahasiswa ya. Ya. Berkata pimpinan kepada mahasiswa, aku tidak akan melarang kamu, aku tidak akan melarang kamu untuk hadir sampai. Lan asmaha. Lan asmaha laka bil hudur. Apa arti lan asmaha? Kenapa melarang sini? Iya. Lan asmaha, saya tidak akan membolehkan. Iya. Oh, tidak. Iya. Bukan tidak melarang kan saya. Bukan melarang, iya. Lan asmaha, saya tidak akan membolehkan kamu hadir. Iya. Saya tidak akan membolehkanmu untuk hadir sampai kamu minta izin kepada ta'tadzir. Ati ta'tadzir, i'tidzar. Minta uzur, Ustaz. Minta maaf. Iya, sampai kamu minta maaf kepada guru. Mungkin di sini kena ada kesalahan. Iya. Jadi pimpinan tidak memperbolehkan masuk, memperbolehkan datang sampai dia minta maaf kepada guru bersangkutan. Kena ada kesalahan. Nah. Iya. Mafhum ini? Jadi pimpinan berkata kepada mahasiswa atau siswa, saya tidak akan membolehkan kamu hadir. Saya tidak akan membolehkan kamu datang sampai kamu meminta maaf ya kepada guru. Guru. Iya. Baik, ahsan, masyaallah, barakallahu fik. Wa fiikum barakallahu. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khair pada Abu Salman di Sambas. Alhamdulillah telah menjawab dan nomor terakhir telah selesai tentang terkait dengan hatta. Jadi kesimpulan adalah untuk membedakan antara masalah hatta maknanya ila atau maknanya apa lam ta'lil itu harus dilihat secara keseluruhan. Ya, maknanya karena itu saling terkait ya. Jadi kata-kata yang ada dalam kalimat itu bisa membedakan antara makna ta'lil dan makna ilah. Jadi tidak bisa hanya dilihat sepotong-sepotong. Jazakumullah khair. Dan satu pertanyaan kami angkat di ujung pembahasan di kesempatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mungkin diulangi, ada yang mungkin tidak menyimak terkait dengan penjelasan yang disampaikan Ustaz untuk menentukan ila, hatta bermakna ila dan lamu ta'lil. Iya. Tadi sudah sampaikan tidak bisa kita langsung mengatakan setelah hatta masuk ada masbul mudhari lalu maknanya ila atau mana lamu ta'lil. Iya. Memang selama hari ini kita belajar atau banyak yang diajarkan hatta itu adalah sampai, iya kan? Lil ghayah kan gitu. Min libtida hatta lil ghaya, itu kan untuk pemula ya. Iya. Tapi tidak selamanya min, tak selamanya libtida. Min bisa lil bayan sebagaimana saya jelaskan tadi. Min juga bisa lil tabain untuk sebagian. Iya. Nah, demikian juga hatta. Hatta tidak selamanya untuk apa lil ghaya, sampai. Ternyata hatta juga bermakna ta'lil. Karena, supaya, nah ini bagaimana membedakannya, maka dilihat kalimat secara utuh, ya. Secara utuh, secara sempurna, maka akan bisa terlihat itu maknanya apa, ya. Sebab kalau dia lam ta'lil, enggak mungkin bisa dimaknakan sampai. Begitu sebaliknya, kalau makna sampai, enggak bisa dimaknakan pun lam ta'lil. Ya. Baik. Baik, ya. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya dan kami angkat kembali satu pertanyaan terkait dengan kam. Kam kutuban fil haqibati. Ustaz, pada kalimat ini apakah kam ini diirabkan dengan mubtada? Ya, sebagai mubtada. Jazakallahu khair. Baik, saya luruskan dulu, bukan kam kutuban, kam kitaban. Nah. Karena kam istifhamiyah itu tamyiznya mufrad. Mufrad, ya, tidak boleh jamak. Yang jamak itu adalah tamyiznya apa? Khabar. Kam khabariyah. Ya. Kam khabariyah boleh jamak, boleh mufrad, ya. Jadi kalau kam apa istifham mesti dia mufrad. Ya. Mansub ya. Jadi kam ya sahih. Sedangkan kitaban fil haqibah betul, kam ini mubtada, ya. Dari mana tahu mubtada? Karena setelah tamyiz itu syibul jumlah jar majrur. Tidak mungkin jar majrur sebagai mubtada. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin juga dia jumlah isfi'liyah, di situ tidak ada fi'il. Naam. Ya. Karena kalau tidak ada fi'il berarti bukan jumlah fi'liyah, berarti jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah mesti ada mubtada no khabar. Nah, di sini mana mubtadanya? Jelas mubtadanya kam. Tidak mungkin fil haqibah itu mubtada. Karena itu sebelum jumlah jar majrur dia bisa menjadi khabar. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Dan mungkin ini pertanyaan yang bisa kami angkat di kesempatan malam ini. Jazakumullah khair dan sebagai ikhtitam muslim. Nah, taib, jazakumullah khairul jaza. Demikian pelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan apa disampaikan ini tentang hatta ini bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Silakan diulang kembali ya. Diulang kembali kaedah yang sudah kita pelajari. Wallahu a'lam, kita akhiri dengan Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.